Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih membahas hadis-hadis terkait wajibnya al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Syariat ini tidak akan mengalami an-naskhu wal mansukh. Tidak akan mungkin ada istilah dihapus syariatnya. Bahkan dari semenjak Rasul pertama sampai terakhir, syariat al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar selalu berlaku. Karena tidak akan tegak kehidupan manusia dengan baik tanpa al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin menyinggung sedikit terkait dengan al-imamatu fis shalah. Hal-hal terkait dengan imam ketika sholat barangkali dibutuhkan di musholla ar-rayyan. Nah, yang paling berhak untuk menjadi imam adalah yang paling hafal Al-Quran dan mengerti tata cara ibadah sholat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah. Menjadi imam suatu kaum adalah yang paling aqra', paling hafal kitabillah. Kitabillah. Dan dicari yang memahami hukum-hukum sholat. Memahami hukum-hukum sholat. Kemudian penunjukan imam ini kewenangan negara atau pewakaf. Atau pewakaf. Atau nazir yang mengurusi wakaf. Yang mengurusi wakaf. Atau na'am jamaah. Atau apa? Bahasa kita ya pengurus takmir. Pengurus takmir. Na'am. Syura, musyawarah. Ya. Musyawarah. Tentunya dengan acuan tadi. Acuan apa? Yang paling memahami dan menghafal Al-Quran. Barakallahu fikum. Jadi, apakah wajib di sebuah masjid atau musholla ada imam rawatib? Naam, sebatas yang ana fahami, tidak wajib. Tidak wajib. Tidak wajib ada imam rawatib. Barakallahu fikum. Tapi kalau mau ditunjuk juga tidak mengapa. Kalau mau ditunjuk tidak mengapa. Saya sedang naam mengusahakan mengeprint cetakan buku terkait dengan hukum-hukum imam di dalam sholat. Cuman kebetulan belum jadi. Jadi saya bawakan dulu ringkas. Nah, kemudian jarak waktu iqamah, jarak waktu iqamah ini tidak ada nas jelas, tapi ada isyarat. Tapi ada isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, baina, Nabi bersabda, baina kulli adzaini adzanaini salatun. Jazakallah khair. Di antara dua azan, yakni azan dan iqamah, ada salat, yakni dua rakaat. Kata sebagian ulama mengatakan, ya paling tidak durasinya dua rakaat orang sholat sunnah. Orang sholat sunnah. Ya bisa dimeneti mungkin 5 menit atau 6 menit. Yang jelas kembalikan kepada kemaslahatan posisi musholla ataupun masjid tersebut. Karena satu masjid dengan masjid yang lain berbeda jamaahnya. Kalau ini masjid di dalam perkampungan, berbeda tentunya dengan masjid yang di pinggir jalan, musholla yang di pinggir jalan, jamaahnya berbeda. Jamaahnya apa? Berbeda. Maka diaturlah, dilihat. Iqamahnya dilihat, naam, kemaslahatan, tanpa berlebihan dan tanpa mengurangi. Artinya kalau memang sudah diberi tempo waktu, tapi jamaahnya ini bermalas-malasan, dikomati. Nah, karena Rasulullah SAW ditanya, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Sholat pada waktunya yang paling masuk adalah awal waktu. Maka dikasih jeda untuk menunggu. Jangan mengikuti jamaah berlebihan. Artinya kalau jamaahnya kesini 20 menit ya jangan mengikuti jamaah. Ya, ini pertengahan. Karena ada juga yang pengen cepat. Ya, ada juga yang barakallahu fikum sedikit terlambat. Ya kita ambil yang paling maslahat tanpa mengabaikan haknya orang yang pertama kali masuk, kan begitu. Nah, seperti itu. Untuk itu, misalnya di masjid kita ada yang ditunjuk sebagai imam rawatib. Satu, dia harus naam memperhatikan kemaslahatan banyak orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terlambat salat. Pernah terlambat mengimami salat. Karena kelihatan terlambat, Nabi kan imam rawatib nih, imam rawatib Masjid Nabawi. Nabi terlambat, akhirnya diiqamahkan dan diimami, saya lupa yang saya ingat, oleh Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala an. Kemudian setelah selesai kejadian itu, Rasulullah bilang, "Ahsantum." Kalian telah baik dalam keputusan. Kalian telah baik dalam keputusan. Jadi, imam rawatib, kalau memang sudah ditunjuk ini ya, kemudian terlambat, parah, maka diikomati. Diikomati. Diikomahkan. Tapi kalau nazrun yasir, ya, cuma sedikit, ya ditunggu. Ya ditunggu. Kalau terlambat sebentar gitu ya, namanya orang kan kadang tidak tepat waktu sekali. Tapi kalau tidak ada imam rawatib, maka yang diperhatikan waktu. Maka yang diperhatikan apa? Waktu. Oh ini sudah cukup, cukuplah untuk menunggu jamaah. Ya, iqamahkan. Kemudian lihat yang paling hafal Al-Quran. Yang paling hafal Al-Quran tidak perlu malu-malu. Yang tidak hafal Al-Quran jangan malu-maluin. Ya. Barakallahu fikum. Kalau terpaksanya, jadi enggak ada istilah saya tawadhu ustaz lah. Saya enggak mau menonjol. Ini urusan syariat, bukan urusan pamer dan tidak pamer, bukan. Kalau memang kebetulan antum diberi rezeki, hafalannya banyak, bagus, bukan untuk pamer. Memang syariat Allah subhanahu wa ta'ala dikedepankan orang yang seperti itu. Jadi tawadhu bukan berarti kita tidak mengambil keutamaan. Tawadhu bukan kita berarti tidak mengambil keutamaan. Jadi dihasung yang memang punya hafalan bagus, di tempat itu tidak ada yang lebih dari dia, bismillah dia jadi imam. Keutamanya besar, pahalanya banyak. Tapi kalau yang tidak hafal, yaitu tadi, jangan malu-maluin, ya, kepedean, terus saya aja, enggak. Kalau memang ini yang hafal gitu ya, antum ajalah, enggak apa-apa. Karena boleh mengimami orang yang mafdul di depan orang yang fadil. Boleh orang yang hafalnya lebih sedikit mengimami orang yang hafalannya banyak, itu boleh. Ya, tapi dalam urutan tetap diurutkan dulu yang banyak. Tolong jangan ya macak tawadhu. Ya, udah pokoknya antum hafal banyak ya bismillah ke depan. Kecuali antum ada udzur nih lagi sering sakit perut, maka yang hafalnya lebih dikit fadhal antum, itu sah. Itu apa? Sah. Barakallahu fikum. Bisa dipahami ya? Nah, insyaallah nanti kalau ada kesempatan kita belajar hukum terkait dengan imamah fi shalah ya, atau terkait dengan azan dan iqamah, adab-adab orang azan, adab-adab orang iqamah ya. Apakah yang iqamah itu harus muazin atau bukan? Ya. Nah, ini. Insyaallah kita bahas pada pertemuan yang lain. Cukup jelas? Nah. Karena pembahasan imam fi shalah ini banyak sebenarnya, banyak sekali. Kita lanjutkan hadis an Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Matsalul qa'imi fi hududillah wal waqi'i fiha kamatsali qaumin istahamu ala safinatin. Dari sahabat An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini sahabat Ansar. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, permisalan orang yang kokoh berdiri pada batasan-batasan Allah. Permisalan orang soleh maksudnya. Permisalan orang soleh. Wal waqi' fiha. Dan orang yang terjatuh pada batasan-batasan Allah. Orang apa ini? Orang yang sedang salah. Orang yang sedang salah. Jatuh pada menyelisihi syariat. Permisalan dua orang ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti suatu kaum yang mengadakan undian untuk menaiki kapal laut, perahu. Fasara ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Maka kata Nabi, sebagian mereka mendapatkan undian untuk menempati bagian atas kapal. Sedangkan sebagian yang lain menempati bawah kapal. Kita dengan orang yang melakukan dosa. Jadi orang yang soleh dan orang yang tidak soleh sama-sama di dunia kan? Sama-sama di dunia. Ibaratnya dunia ini kapal wis. Ibaratnya dunia ini adalah kapal besar. Kan orang soleh tidak kemudian buminya sendiri, orang tidak soleh buminya sendiri. Nyampur, karena dunia ini tempatnya ujian. Tempatnya ujian. Wakana alladzina fi asfaliha, dan adalah orang-orang yang mendapatkan undian untuk menempati di bawah kapal, ya, di bagian bawah dari kapal. Idza taqau minal ma'i marru ala man fawqahum. Apabila mereka ingin mengambil air, maka akan melewati saudara-saudaranya yang ada di atas. Namanya kapal kan tingkat. Namanya ngambil air kan harus naik ke atas. Ya, air. Faqalu, lalu mereka bergumam, ingin mencetuskan, menelurkan ide. Lau anna kharaqna fi nasibina kharqan walam nu'zi man fawqana. Seandainya, kata yang di bawah ini, seandainya kita melubangi satu lubang pada bagian kita di bawah, dilubangi kapalnya, niscaya kita tidak akan mengganggu saudara-saudara kita yang ada di atas. Membahayakan kapal enggak ini? Membahayakan kapal yang ditunggangi. Demikianlah maksiat. Maksiat itu membahayakan kehidupan dunia ini. Bahaya. Fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'an. Maka apabila semua yang ada di kapal tersebut membiarkan ide ini, mereka akan binasa bersama-sama. Mereka akan binasa bersama-sama. Tidak melarang dari kemungkaran. Kalau semuanya tidak ada yang melarang dari kemungkaran, dibiarkan. Ya, ilustrasi gambaran yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang sedang berada di sebuah kapal, maslahatnya adalah kapal tersebut tidak bocor. Tidak bocor. Kalau dibocori dan tidak ada yang menegur, tidak ada satupun yang menegur, halaku jami'an. Mereka akan bersama-sama binasa. Wa in akhadhu ala aydihim najaw wa najaw jami'an. Rawahul Bukhari. Dan apabila mereka mengambil tangan-tangan saudaranya untuk tidak melubangi, niscaya mereka akan selamat dan mereka juga selamat seluruhnya. Jadi yang dipegang selamat, yang memegang juga selamat. Rawahul Bukhari. Rawahu al-Bukhari. Hadis ini hadis yang begitu sangat banyak faedahnya. Ya. Yang paling jelas adalah disyariatkannya al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Karena tidak akan baik perjalanan hidup kita di dunia ini menuju akhirat tanpa adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Kalau ahlu syirki tidak kita ingatkan, maka bisa hancur alam semesta ini. Kalau ahlul bid'ah tidak kita ingatkan, bisa merebak kemurkaan ataupun amalan-amalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang bid'ah itu sifat lancang kepada Allah dan Rasul-Nya. Kalau para pendosa, dosa-dosa besar, pezina, peminum khamr dan yang lain-lain, pelaku riba, tidak diingkari, bumi ini akan rusak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah." Al-Anfal 25. Al-Anfal 25 Allah berfirman, "Dan lindungilah diri kalian dari azab yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antara kalian saja. Yang berbuat zalim sebagian, tapi begitu datang azab, semuanya kena. Terus, cara melindungi dirinya bagaimana? Usaha mengingkari. Usaha mengingkari. Itu maksud dari melindungi diri dari azab. Dan lindungilah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan lindungilah diri-diri kalian dari azab yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim di tengah kalian saja. Memang yang berbuat dosa kamu, tapi yang repot kita semuanya. Jangan egois. Jangan apa? Egois. Ini harta-harta saya, mau saya bikin sesajen, mau saya bikin acara bid'ah, mau saya gunakan untuk berzina atau minum khamer, apa urusan Anda? Enggak boleh, itu namanya egois. Kenapa? Apa? Egois. Apalagi sampai bilang, kamu kan bukan Tuhan, ngapain melarang? Ya. Naam, betul. Tidak ada satupun muslim mengaku sebagai ilah. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala, sesembahan kita bersama, telah memberikan aturan hidup yang itu adalah maslahat untuk kita. Jadi, menjalankan firman Allah, lindungilah diri kalian dari azab dengan berusaha mengingkari. Salah satu istri Nabi alaihi salatu wasalam, berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anahlik wa fina salihun. Wahai Rasulullah, apakah kita akan binasa dalam keadaan di tengah kita masih ada orang-orang salih? Nabi SAW menjawab, na'am idza katsural khabath. Iya, kalau pelanggaran-pelanggaran syariat sudah merajalela. Sudah merajalela. Nah, berbeda ketika kita sudah berusaha mengingkari kemungkaran, tapi qadarullah tidak berubah. Qadarullah tidak berubah. Begitu kita ikut kena tsunami misalnya, terus kita meninggal, atau kita kena gunung, letusan gunung, atau kita kena banjir, akhirnya kita juga meninggal semua, kita sudah nabro az-zimmah. Kita sudah melepaskan tanggung jawab. Kita tidak punya kewenangan apapun kecuali mengikuti takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Takdir diikuti, syariat diamalkan. Urusan kita kena banjir, urusan kita kena musibah, ya kan gak bisa untuk memilah-memilih. Memang itu ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita dimengerti oleh Allah, diketahui oleh Allah bahwa kita telah menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, besok di akhirat kita akan dibangkitkan dalam keadaan tidak bersalah. Ya, dalam keadaan tidak bersalah. Hal tersebut juga disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika itu Nabi menyampaikan, yaghzu jaisunil Ka'bah, fa idza kanu bi baida'a minal ardi yuqsafu bi awwalihim wa akhirihim. Akan datang menyerang Ka'bah pasukan besar. Namun Allah subhanahu wa ta'ala tenggelamkan mereka azab secara menyeluruh dari awal sampai depannya. Yani barakallahu fikum, pasukan yang besar ini dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ditenggelamkan. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya, wahai Rasulullah, fa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Wahai Rasulullah, bagaimana semuanya diazab, ditenggelamkan ke bumi dalam keadaan di tengah mereka ada yang hanya ikut jual beli. Ikut jual beli. Tapi kebetulan di situ ada ahli maksiat juga. Jual beli haram apa nih? Halal kan? Tapi yang namanya kita hidup itu tadi, orang soleh dan orang tidak soleh kan buminya satu bareng. Bagaimana wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditenggelamkan semuanya dari pertama sampai akhir Di tengah mereka ada orang-orang yang hanya jual beli dan bukan termasuk orang-orang yang ingin menghancurkan Ka'bah. Bukan ahli maksiat ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, thumma yub'atsuna 'ala niyyatihim." Akan ditenggelamkan semuanya dari awal sampai akhir, wahai Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Namun mereka akan dibangkitkan sesuai niat mereka masing-masing. Kalau ini enggak jahat, yang ini jahat walaupun kena tsunami bareng. Kan daftarnya resmi, udah dicatat malaikat. Ya tidak ada ketimpangan, kesalahan dalam pencatatan amal tuh enggak ada. Walaupun ini orangnya nyampur, ya. Fulan orang baik, fulan orang tidak baik, kebetulan kena musibah bareng. Itu nanti detail dan tidak ada kezaliman. Dan tidak ada apa? Kezaliman. Ini faedah pertama ya dari hadis ini. Bahwa al-amru bil ma'ruf an-nahyu 'anil munkar disyariatkan. Dan itu menyelamatkan kita dari azab Allah di akhirat. Apabila memang di dunia kita ikut keseret musibah. Kita ikut keseret musibah. Nah, takdir dijalani, syariat diamalkan. Takdir diterima. Ya, dijalani dengan penuh keyakinan bahwa itu yang terbaik. Syariat kita jalani, kita amalkan, kita amalkan. Kemudian di sini terdapat contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua ketika ingin memberikan ilmu kepada orang lain. Yaitu dengan memberikan permisalan. Yaitu dengan memberikan apa? Permisalan. Dengan dipermisalkan tenggelamnya kapal. Ketika tidak ditegakkan an-nahyu 'anil munkar, ini akan terngiang-ngiang di depan para pendengar bahwa benar-benar bahaya kalau tidak ditegakkan an-nahyu 'anil munkar. Belum lagi kemungkaran itu kalau tidak diingkari, generasi akan tumbuh dalam keadaan tidak mengerti itu mungkar. Akan dianggap ma'ruf. Dan ini kerusakan. Dan ini apa? Kerusakan. Anak-anak kecil yang tumbuh besar dalam keadaan tidak mengerti bahwa riba haram, pencurian haram, berbohong haram, misalnya, atau berpacaran haram, perzinahan haram, ikhtilat gak boleh, apa yang terjadi? Mereka menganggap itu biasa-biasa saja. Bahkan sampai tingkatan malu kalau anaknya tidak pacaran. Ya, khawatir tidak laku. Khawatir tidak laku. Naam. Dan seterusnya. Dari awhamu syaitan. Dari takut-takut yang diberikan oleh syaitan. Naam. Waham itu takut dari sesuatu yang belum pasti. Itu waham. Ya. Kalau kita, ketika kita mengamalkan syariat, kadang setan datang memberikan waham untuk menakut-nakuti kita dalam keadaan itu belum pasti. Ya. Yang penting asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan akan menakut-nakuti kalian, menjanjikan kalian, yaitu menakut-nakuti kalian dari kefakiran. Kalau kamu seperti ini, enggak ada temannya. Kalau kamu enggak ada temannya, nanti kamu fakir loh. Karena orang bisa berbisnis kalau linknya banyak. Ya. Padahal, orang soleh yang hartanya banyak juga banyak. Jadi tidak ada sambungannya kaya dengan soleh atau miskin dengan fajir. Tidak ada sambungannya. Bisa jadi orang itu tidak pernah sholat, jelek banget, tapi hartanya banyak. Dan bisa jadi orang itu soleh, namun hartanya sedikit. Karena Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmu dan hikmahnya, membagi-bagi rezeki. Tapi yang jelas, Orang-orang yang Allah cintai akan diberi rizki yang paling pas, berkualitas. Ya, yang jelas itu. Karena ada orang-orang yang tidak akan istiqomah kalau hartanya sedikit. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang ini harta yang cukup. Ada juga orang-orang yang justru akan menyimpang, akan lemah dalam ibadah kalau hartanya banyak. Sehingga dia diberi sedikit. Jadi pembagian rezeki yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mukminin solihin itu sesuai ilmu dan hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sambungannya antara kaya dengan soleh, miskin dengan fajir, orang yang tidak soleh. Tapi yang jelas dalam pembagian rizki untuk wali-wali Allah, untuk orang-orang yang soleh, diberi sesuai hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka akan selalu terbimbing di dalam istiqomahnya. Di dalam sejarah kan ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Abdurrahman bin Auf. Tapi juga ada Bilal bin Abi Rabah, ada Khobab ibnul Arad. Ada sahabat yang kaya, ada sahabat yang miskin. Itu tidak sama sekali membuat mereka keluar dari ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kaya bersyukur, yang miskin bersabar. Karena pembagian itu adalah takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kembalinya tadi, syariat diamalkan, takdir dijalani. Takdir dijalani. Jangan pernah menjadikan dunia sebagai tolak ukur kehidupan kita. Jangan pernah. Oleh karenanya Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memberikan nasihat, innaka lam tanal amalal akhirati bisyai'in afdala minaz zuhdi bidunya. Sesungguhnya engkau tidak akan meraih amalan akhirat semaksimal apabila engkau zuhud daripada dunia. Zuhud itu apa? Datang dan perginya dunia di hati seseorang sama saja. Datang ya tidak terlalu senang berlebihan. Pergi ya tidak terlalu bersedih berlebihan. Sama saja. Oh, namanya media. Oleh karenanya taruhlah harta di tanganmu, jangan di hatimu. Kalau ditaruh di tangan, tangan kan menggenggam dan membuka. Apa ada tangan kayak gini terus itu? Ya silakan. Ya. Kalau orang pegang harta dicekel terus, bakhil, kikir, tidak mau infak, tidak mau melepas. Ini barakallahu fikum abnormal, tidak normal ya, tidak normal. Normalnya yang dipegang itu dilepas, diambil lagi, dilepas, diambil lagi. Jadi zuhud itu bukan penampilan luar. Zuhud itu bukan penampilan luar. Zuhud itu adalah amalan kalbu. Sebagian ulama mengatakan zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat ditinggalkan oleh orang-orang zuhud. Ya. Artinya, bisa jadi orang mobilnya bagus, rumahnya bagus, motornya bagus, ya, hartanya banyak. Tapi dia zuhud. Dia itu tidak menganggap bagaimana-bagaimana asetnya banyak, ini banyak, biasa-biasa saja. Tidak cinta kepada itu semua. Sehingga dia bisa memanfaatkan apa yang Allah titipkan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya ada orang-orang yang tidak memiliki harta. Memiliki hartanya sedikit, namun hatinya ditaruh di harta tersebut. Nabi Sulaiman, kurang kaya apa Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman. Kita gak usah bilang hartanya Nabi Sulaiman, karena sangat banyaknya. Pasukannya loh, pendukungnya Nabi Sulaiman itu. Orang itu kan senang kalau berharta, pendukungnya banyak. Senang ya, dimuliakan sih. Nabi Sulaiman tuh dapat semua nih. Yang dukung bukan manusia, yang dukung manusia, jin, hewan, itu mendukung Nabi Sulaiman semua. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jin wal insi wattairi fahum yuzaun. Ya. Dan dikumpulkan untuk Nabi Sulaiman bala tentara dari jin, manusia dan hewan-hewan, burung. Ya. Nah, burung. Harta banyak, pendukung banyak ini Nabi Sulaiman. Tapi begitu kuda-kuda pilihannya membuat beliau sedikit lalai dari Allah Subhanahu wa taala, langsung apa? Langsung fatafiqa masham bisuti wal a'naq. Itu kuda-kuda pilihan itu mahal-mahal ini, kuda-kuda pilihan ini disembelih semuanya. Itu kalau orang cinta dunia tidak akan, tidak akan. Berarti zuhud itu bukan penampilan luar, tapi amalan kalbu yang akan terlihat naam dari ucapan ataupun ya gaya hidupnya. Tapi tidak menunjukkan bahwa orang yang memiliki mobil bagus, rumah bagus, langsung kita katakan tidak zuhud. Karena banyak orang sudah fakir, tidak zuhud lagi. Sudah fakir, tidak zuhud. Naam. Barakallahu fikum. Ini. Abu Bakar termasuk orang yang paling zuhud dari dunia. Umar juga demikian. Ya. Abu Bakar kaya kan? Kaya. Tapi ketika dihasung sedekah, semua hartanya dibawa. Semua hartanya dibawa. Berarti ada enggak posisi di dalam hati Abu Bakar harta tersebut? Maksudnya dicintai kayak gitu. Dipegang rat-rat. Enggak. Oleh karena Nabi SAW sampai bersabda, manafa'ani malun qattu manafa'ani malu Abi Bakrin. Tidak ada harta yang lebih bermanfaat untukku dibanding hartanya Abu Bakar. Sampai Abu Bakar menangis. Tidaklah hartaku kecuali untuk membelamu, wahai Rasulullah SAW. Ya. Naam. Jadi, jangan pernah orientasi tujuan hidup kita itu dunia, karena pasti kita tidak istiqomah. Ya, cari teman, nanti cari teman yang dunianya banyak atau tidak, bukan agamanya bagus atau tidak. Cari istri juga demikian. Pokoknya kalau orang patokannya dunia, agamanya hilang. Agamanya apa? Hilang. Kadang-kadang rela murtad gara-gara dunia. Na'udzubillah. Kadang-kadang rela jadi ahlul bid'ah. Kadang-kadang rela jadi orang jelek, jual diri, jual narkoba, jual khamr, ribawiyah. Man kanatid dunya hammahu. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang dunia merupakan tujuan hidupnya, syattatallahu alaihi amroh. Allah Subhanahu wa taala akan memporak-porandakan urusannya. Memporak-porandakan urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi, dan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kefakiran di kedua matanya. Kurang terus. Kayak kurang terus gitu. Tersiksa, benar-benar tersiksa. Wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah, dalam keadaan tidak akan mendatanginya dari dunia kecuali sebatas apa yang ditakdirkan untuknya. Tambah susah kan? Tambah susah. Waliyatubillah. Ini. Untuk mudah. Al-amru bil ma'ruf an-nahyu anil munkar. Kita harus zuhud dari apa? Dunia. Harus zuhud dari dunia. Karena sering orang sulit dinasehati. Ternyata ada kepentingan duniawiyah di belakang itu. Ada kepentingan di belakang itu. Dan itu banyak ya. Dan itu apa? Nanya. Permisalan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam buat ini memang menjadi salah satu metode pengajaran. Karena dengan permisalan akan mudah dipahami sebuah persoalan. Ada Arab Badui pernah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, anakku warna kulitnya hitam, padahal aku putih, istriku putih, anaknya hitam kulitnya. Dia curiga kalau istrinya itu selingkuh. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, halaka ibil, kamu punya onta? Naam. Saya punya onta wahai Rasulullah. Malaunuha, warna ontamu apa? Merah, humrun, merah katanya. Fal fiha min aurat? Ada enggak dari ontamu itu yang warnanya enam aurat? Apa ya? Putih campur hitam gitu loh, belang. Ada wahai Rasulullah. Kenapa itu? Kata Rasulullah. Asa an naza'ahu irqun. Asa naza'ahu irqun. Bisa jadi ada gen dari kakek-kakek onta ini wahai Rasulullah. Ya. Nah, kata Rasulullah, wa hadza fabnuka hadza la'allahu naza'ahu irqun. Nah, anakmu ini juga bisa jadi karena ada gen kakek-kakeknya ada yang hitam. Ya, yang dilihat jangan kamu sama istrimu. Barangkali kakekmu buyut sanggahnya itu ada yang hitam. Orang Arab Badui kan ngertinya ya onta kan gitu. Jadi yang dijadikan permisalan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu yang selalu bersentuhan dengan orang tersebut sehingga mudah dipahami. Kalau kita sedang di depan petani, ya kita berikan permisalan tentang pertanian. Ketika kita di depan pengusaha, ya di depan dunia usaha. Kalau kita di depan mahasiswa, ya mahasiswa. Nah, kalau kita di depan santri, ya kita permisalan-permisalannya terkait dengan apa? Santri, dunia santri, seperti itu. Nah, biar nyambung. Biar apa? Nyambung. Nah, itu juga akan kita pahami bahwa ketika Nabi alaihi salatu wassalam bertanya kepada sahabat, ingin menunjukkan pahala yang besar, tapi dengan urusan dunia. Itu bukan Nabi ingin membuat sahabat cinta dunia, bukan. Tapi apa? Mengambil titik temu untuk menyambung ilmu. Contoh, dalam hadis Muslim, dari sahabat Uqbah ibn Amir, radhiyallahu ta'ala, Rasulullah bersabda, ayyukum yuhibbu ayyagdua kulla yaumin ila budhan au ilal aqid. Fayati minhu binaqataini kaumawaini fi ghairi ithmin wala qati'ati rahim. Siapa di antara kalian yang setiap hari mau pergi ke Budhan atau Akif? Budhan atau Akif itu 3 mil atau ya berapa kilo lah dari Madinah. Di situ disebutkan bahwa pasar onta. Pasar onta. Budhan atau Akif itu pasar onta. Siapa di antara kalian yang mau setiap hari ke pasar onta pulang membawa 2 onta gemuk-gemuk. Satu onta misal 30 juta. Wong sapi aja kan ada 20 juta ya. Onta 25 atau 30 juta. Wes. Jadi setiap hari siapa yang mau pulang bawa untung 60 juta. Tanpa dosa dan tanpa memutus tali silaturahmi. Ini jenhanu halal gitu loh. Siapa yang mau? Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian para sahabat mau. Ini bukan kemudian karena Rasulullah ingin membuat sahabat itu cinta dunia, tidak. Tapi kan mereka masih hidup di dunia. Yang namanya harta itu setiap orang pengin, kan gitu. Jadi kalau Rasulullah ingin memahamkan bahwa ada pahala besar yang bisa dilakukan setiap hari melebihi pahala onta gemuk tadi, itulah yang akan Nabi sampaikan. Kemudian Nabi mengatakan, afala yaghdu ahadukum ilal masjid. Lalu kenapa kalian kok tidak mau berpagi hari ke masjid? Faya'lam au yaqra ayataini min kitabillah, belajar 2 ayat, ya, membaca 2 ayat, itu lebih baik dibanding 2 onta yang gemuk-gemuk, ya. 3 lebih baik dari 3, 4 lebih baik dari 4 dan sesuai jumlah ayat yang kamu pahami, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ini adalah metode Nabi untuk memahamkan. Oh, berarti mempelajari tafsir, mempelajari ilmu syariat, ayat, hadis, itu pahalanya besar ya, besar. Sehingga misal nih, antum malam ini ada yang jualan taklim di Aroyan bainal maghrib wal isya harus tutup toko. Enggak usah bersedih, enggak apa-apa, lebih baik dibanding rupiah yang akan engkau dapat. Misalnya punya toko harus ditutup, nggih Mas Ahmad ya. Misalnya gitu. Apalagi gak punya toko. Sudah gak punya toko. lebih suka domblong di rumah, ya mending ngaji ke Aroyan. Mending ngaji ke masjid agar supaya dapat pahala. Begitu. Jadi Nabi SAW ya, bagus di dalam cara memahamkan ilmu. Mencari titik nalar. Mencari titik nalar. Kemudian, di dalam hadis ini ada faedah bolehnya undian. Bolehnya apa? Mengundi. Bolehnya mengundi. Tapi ada aturan lebih spesifiknya ada di dalam kitab fikih ya. Nah, karena sekarang banyak orang undian-undian, tapi terjatuhnya pada apa? Perjudian. Ya, perjudian lagi undian. Undian apa judi? Judi apa undian? Ya. Nah, sering dikatakan undian ternyata apa? Judi. Ya, nah, judi. Saya akan mengundi nasi. Akhirnya beli togel, beli nomor, beli ini, mengundi nasib. Itu bukan mengundi nasib, apalagi judi online. Lewong judi di depan mata aja bisa licik kok. Apalagi judi online. Online kan mesin ya. Disetting aja gampang. Ya, disetting aja gampang. Dan di antara penyakit orang judi itu penyakit barangkali. Ya. Mbok-mbokan. Barangkali nanti menang, barangkali nanti menang, itu candu ya, yang membuat apa? Candu. Jadi semenit bisa menang 1 juta, setengah menit habis 2 juta. Nah, barakallahu fikum, semua yang Allah haramkan pasti akan merusak. Merusak pikiran, merusak mental ya, merusak akhlak seseorang dalam bermasyarakat ya. Nah, ini barakallahu fikum. Berbeda orang yang mendapatkan uang 2 juta tapi jerih payah. Dengan orang yang mendapatkan 2 juta tapi karena togel tadi. Pasti larinya uangnya beda. Karena ini merasa gak capek, yang ini capek. Ini akan dieman-eman, berusaha berkualitas. Tapi kalau ini bral-brul. Ya, tidak jelas. Ya, karena memang merasa tidak capek. Ya, merasa tidak capek. Barakallahu fikum. Di dalam Al-Quran paling tidak tentang undian ini disebutkan pada 2 tempat. Yang pertama, ya, terkait dengan pengasuhan Maryam radhiyallahu ta'ala anha. Allah berfirman, "Wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamahum ayyuhum yaqulu Maryam wa ma kunta ladaihim id yahtasimun." Ali Imran ayat 44. Dan engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada di depan mereka. Di depan Nabi Zakaria, di depan nabi-nabi yang lain ya. Orang-orang soleh di zaman itu. Ketika mau merebutkan Maryam, siapa yang mau ngasuh. Ketika mereka melemparkan pena. Jadi melemparkan pena, kalau yang penanya ini ngelawan arus, berarti dia yang dapat. Ya. Nah. Wa ma kunta ladaihim idh yahtasimun. Dan engkau tidak di tengah mereka, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka sedang berebut Maryam. Ketika mereka sedang berebut Maryam. Ini kan undian berarti. Berarti undian. Demikian pula ketika Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus di dalam surat Saffat. Wa inna Yunus ala minal mursalin. Ayat 139 sampai 144. Wa inna Yunus ala minal mursalin. Dan sungguh Yunus termasuk para rasul. Termasuk satu dari para rasul. Idh abaqa ilal fulkil mashhun, ketika dia menaiki kapal yang penuh. Fasahama fakana minal mudhawin, maka dia mengundi. Tiba-tiba dia keluar menjadi orang yang mudhawin, yang kalah, artinya harus dikeluarkan dari kapal. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim, lalu dia dimakan hut, ikan yang begitu besar dalam keadaan lemah, ya, mulim dalam keadaan apa? Lemah dalam keadaan barakallahu fikum, tidak berdaya. Oh, dimakan ikan. Ya, kita lihat paru ikan gimana mbik gede banget itu. Ya. Naam, gelap. Ikan bisa makan orang kan bisa diprediksi sebesar Aroyan ini. Gelap enggak ada lampunya, ya. Falaula annahu kana minal musabbihin, maka seandainya Yunus dulu bukan orang ahli tasbih, bukan termasuk ahli tasbih. ini dalil keutamaan bertasbih bisa menyelamatkan di saat kita susah. Ya. Kalau solawat saya nggak ngerti. Kalau solawat perbanyak solawat agar gini. Saya nggak ngerti. Yang jelas solat kepada Nabi akan dibalas 10. Satu dibalas 10. Tapi untuk menyelamatkan saya tidak ngerti dalilnya. Yang saya ngerti dalilnya adalah apa? Tasbih ini. Falaula annahu kana minal musabbihin. Maka seandainya Nabi Yunus dulu bukan termasuk ahli tasbih, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Pasti beliau akan terus-menerus di perut ikan sampai hari dibangkitkan. Ya. Wallahu na'am. Wallahu alam ikannya sekarang masih ada atau tidak. Wallahu alam. Ya. Tapi kalau namanya zon, ya bisa saja zon. Zon itu artinya sangkaan. Karena di sini sampai hari kebangkitan berarti ikannya hidup terus kan kalau misalnya itu terjadi. Kalau misalnya Nabi Yunus tidak dikeluarkan dari perut itu kan berarti ikannya tetap hidup sampai na'am hari kiamat. Tapi ini perlu ya dilihat dari ilmunya salaf. Kalau tidak ada juga tidak mengapa karena urusan seperti itu bukan pokok syariat. Bukan pokok syariat. Na'am. Ini. Barakallahu fikum. Kemudian ketika Nabi Yunus keluar ditumbuhkan di situ apa? Yaktin. Yaktin itu labu. Jadi beliau sempat makan. Beliau sempat apa? Makan. Barakallahu fikum. Sallallahu alaihi wasallam au alaihi salatu wassalam. Ini sedikit dari yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam kali ini. Sudah 51 menit kita belajar. Mudah-mudahan kita bisa memahami. Yang paling penting adalah disyariatkannya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ketika ditinggal ini bisa membuat celaka kita bersama. Membuat celaka kita bersama. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.